السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، sebelum ana mulai kajian kita, mungkin ana sampaikan dulu, ini qadarullah mic-nya tersambung ke sound aula. Nah, kalau dinyalakan. Nah, jadi kan kita izinnya itu kan nanti ketika doro baru bisa kita pakai. Jadi biar suaranya enggak keluar, jadi enggak apa-apa dimatikan dulu. Insyaallah. Oh, udah bisa. Berarti enggak kedengaran di luar. Gitu ya. Sekarang kemarin pas kajian Ustaz Abu Asad sampai keluar. Bisa ya berarti ya? Oh, ya harus. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah ya. Berarti bisa kita lanjut dengan mikrofon bismillah. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa yaitu pelajaran sitatu mawadi' minas sirah, yaitu 6 peristiwa dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barakallahu fikum ya, faedahnya itu diambil oleh sang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, diambil faedah seputar nilai-nilai akidah dan tauhid di dalamnya. Nah, sehingga melalui pelajaran sirah kita juga bisa belajar tauhid. Ya, belajar tauhid ya sebagaimana yang telah disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nah, para santri ya, simak. Ini kemarin katanya mau dengar kisah Abu Talib. Ya. Nah, jangan berisik. Ya. Simak, dengarkan. Nanti Ustaz tanya pas sekolah. Ya. Baik. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, kita masuk pada kisah Abu Talib. Ya. Dan di sini akan kita ambil faedah dari kisah tersebut. Ya, berkaitan tentang kisah Abu Talib. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Nah, ya, kita telah ketahui bersama bahwasannya Abu Talib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Talib di sisi Rasul sudah seperti sosok ayahnya sendiri. Ya, nah. Dan demikian pula sebaliknya, artinya cinta ini tidak hanya dari satu arah. Jadi hanya tidak hanya dari Rasul yang mencintai Abu Thalib, tapi Abu Thalib juga melebihi ya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, melebihi kecintaannya kepada Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, anaknya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian hati Abu Thalib. Ya, karena itu salah satu melihat ada tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedari dia kecil hingga beranjak diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punya cacat, tidak memiliki aib, tidak punya kasus, baik itu kasus kemasyarakatan ya, ataupun kasus kriminal ya, kasus kemasyarakatan misalnya dikenal seorang pendusta, dikenal tidak amanah, dikenal ingkar janji, tidak. Ya, apalagi kasus-kasus melebihi daripada itu, kriminal dan segala macamnya. Dan juga Rasulullah SAW dikenal tidak pernah mengikuti cara beragamanya orang-orang musyrikin. Nah, dan ada beberapa sahabat yang memang sedari dulu tidak pernah mengikuti metode ajarannya musyrikin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal seorang sahabat yang tidak pernah mengikuti metode peribadahan sebagaimana ibadahnya kaum musyrikin. Nah, ya, ada juga di antaranya ya, tentunya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala itu beliau juga masih mengikuti ya kepercayaan ya Na'am pamannya ya Waraqah bin Naufal, yaitu seorang pendeta yang masih memegang betul ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Jadi masih nilai-nilai tauhid dari ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam masih ada di sisi mereka barakallahu fikum. Nah, tayyib, pada pertemuan lalu pula kita sudah gambarkan sebagaimana digambarkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala bagaimana perjuangannya Abu Thalib. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahwasanya Abu Thalib membela Rasulullah SAW bukan hanya karena sebatas nasab. Ya, karena nasab. Tidak. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya Abu Thalib membela Rasulullah SAW karena apa? Iqrarahu bitauhid, pengakuan beliau terhadap tauhid. Beliau sadar sesadar-sadarnya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan ajaran yang benar, ajaran tauhid. Tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasan nasi alaihi, dan bahkan beliau ya memotivasi yang orang yang beliau tidak kenal untuk masuk Islam, untuk masuk kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya barakallahu fikum. Bahkan apa? Tidak hanya itu. Ya terkadang kan orang ada, ya dia mengajak semangat masuk Islam, tapi dia nggak mau ngambil masalah lah, nggak mau ikut turut apa mencela ataupun mentahdir ataupun memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau masuk Islam. Tidak. Tapi Abu Thalib melakukannya. Bayangkan, ya Abu Thalib mengajak orang masuk Islam dan mencela, menghina, ya orang yang tidak mau masuk Islam. Ya ini Abu Thalib. Ya, nah bahkan dikatakan apa? Di mana akal kalian itu? Ya, nah kok agama yang murni seperti ini, yang bagus seperti ini, yang betul-betul, ya metode peribadahannya bisa dicerna dengan akal sehat, beribadah kepada Rabb yang satu, ya tidak beribadah kepada berhala-berhala yang dia tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat. Ya, nah. Jadi akal-akal orang-orang yang tidak mau masuk Islam dilemahkan oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Artinya apa? Beliau juga membantah. Membantah orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Apa yang menahanmu untuk masuk Islam? Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Intinya apa? Intinya beliau Abu Thalib membela Rasulullah SAW bukan hanya sekedar karena beliau adalah Rasulullah SAW adalah keponakan beliau, bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu karena beliau mengakui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang hak, adalah ajaran yang benar barakallahu fikum. Nah, dan dibuktikan pula dengan apa? Dengan perjuangan beliau membela Rasulullah SAW. Hidup mati itu ukurannya. Ya. Ukurannya pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW itu hidup dan mati. Ya, nyawa beliau pertaruhkan. Dalam keadaan beliau sudah memasuki tatkala masa pemboikotan, beliau sudah memasuki usia-usia lanjut. Ya. Dan satu-satunya orang-orang kafir, musyrik, yang rela untuk diboikot. Ya. Rela bersama kaum muslimin, bergabung bersama muslimin, tinggal bersabar bersama kaum muslimin untuk diboikot. Padahal beliau beri boleh selama dia tidak berislam boleh keluar, artinya boleh meninggalkan apa pemboikotan tersebut. Tapi beliau memilih bersabar bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya di tengah-tengah pemboikotan tersebut. Yang pemboikotan ini sekali lagi jangan kita tergambarkan oleh kita, mungkin hari ini enggak tergambarkan seperti apa mengerikannya pemboikotan apa dahulu. Ya, barakallahu fiik. Mungkin kalau sekarang kita tergambar ya sekarang, tentunya ini jauh. Di zaman Rasul itu jauh lebih mengerikan daripada zaman sekarang. Contoh mungkin di zaman sekarang itu seperti Muslim Rohingya. Ya. Mereka di negerinya sendiri diteror, diintimidasi, dikejar-kejar, bahkan mereka harus melarikan diri ya ke negara-negara lain melalui kapal. Ya, artinya apa? Ketika mereka ingin melarikan diri sudah mentok, sudah lautan itu. Mau enggak mau mereka harus hajar itu lautan. Bagaimana cara mereka lari daripada pengejaran orang-orang ya Naam Myanmar. Ya, itu yang kita rasakan mungkin hari ini, dan di zaman Rasulullah SAW lebih mengerikan lagi. Kalau itu masih ada laut di seberang sana, Muslim Rohingya masih ada laut yang bisa ditempuh dengan kapal. Kalau di sana sudah ibaratnya di tengah-tengah lembah ya, dikelilingi kaum musyrikin, mereka tidak bisa bergerak untuk mencari apa-apa. Ya, betul-betul ya berada di bawah ancaman tekanan pemboikotan di tengah-tengah ya, teror daripada orang-orang musyrik. Tidak mungkin tidak mampu membayangkan bagaimana mengerikannya peristiwa tersebut. Tapi Abu Talib, Masya Allah, beliau bersabar bersama kaum muslimin dalam keadaan usia beliau sudah udhur. Ya, nah, ya, di tengah bersabar bersama kaum muslimin di tengah-tengah pemboikotan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, bahkan pembuktian terhadap keyakinan beliau terhadap benarnya ajaran Islam itu beliau ungkapkan dalam sebuah lamiyah, dalam sebuah syair yang dikasidahkan. Ya, nah, sebagaimana juga telah kita sebutkan, kata beliau, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Ya, nah, dan sungguh aku meyakini, ya, bahwa agama Muhammad termasuk agama manusia terbaik. Ya, laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samha bidzaka mubina. Kalau bukan karena celaan dan khawatir cacian, tentunya engkau telah melihatku tunduk kepada agama tersebut dengan sebenar-benarnya. Ya. Nah, riwayat ini yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, sambungan daripada pembahasan yang lalu. Barakallahu fikum. Baik. Kita langsungkan. Barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa fi lamiyati al-mashhurati at-tawilati allati awradaha Ibn Kathir fil bidayati wan nihaya. Ya. Jadi yang kita baca tadi, lamiyah tadi, sihir yang dibuat dalam bentuk qasidah itu masyhur, ya, yang diriwayatkan oleh Ibn Kathir. Ya, yang disebutkan oleh Ibn Kathir, yang didatangkan oleh Ibn Kathir dalam kitabnya yang fenomenal, yang begitu terkenal, yaitu kitab Al-Bidayah Wan Nihayah. Kitab Al-Bidayah Wan Nihayah ini menjelaskan bagaimana awal mula kehidupan sampai akhir kehidupan. Ya, Al-Bidayah Wan Nihayah. Dan salah satunya adalah kisah tentang Abu Talib juga disebutkan dalam kitab tersebut. Ya, i'tarafa bi anna Muhammadan Rasulullah wa annahu shadiqun fi risalatihi. Ya. Bahwasanya Abu Talib meyakini, ya, nah, mengenal, mengetahui, ya, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ya. Dengan ungkapan-ungkapan beliau, beliau meyakini bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ya, tahu dia, rupanya keponakanku ini utusan Allah, seorang rasul. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa annahu shadiqun fi risalatih, dan Abu Thalib pun, ya, na'am, ya, jujur, ya, atau dan Abu Thalib pun tahu, ya, barakallahu fikum, bahwasanya Rasulullah SAW jujur dalam risalahnya. Ya, Abu Thalib paham, mengerti bahwasanya Rasulullah SAW itu bukan pendusta, bukan penipu, bukan penyair, bukan apa, orang yang, ya, membuat-buat, ya, syair-syair yang dikatakan sebagai Al-Quran. Tidak, itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Abu Thalib memahaminya, meyakininya dengan keyakinan yang sebenarnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa annahu lam yamna'hu min ittiba'ihi. Ya, dan Abu Thalib mengakui bahwasannya tidaklah menghalangi dirinya dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa khasyatu masabbati dini abaihi. Ya, kecuali apa, melainkan celaan terhadap agama nenek moyangnya. Ini alasan Abu Thalib, walaupun dia meyakini bahwasannya barakallahu fikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tapi apa yang membuat beliau berat untuk masuk dalam Islam? Khawatir celaan. Ya, celaan terhadap agama nenek moyangnya. Ya. Nah, ini sebab utamanya. Sehingga dengan kata lain, apa, Abu Thalib pada posisi apa? Taqlidul a'ma, demikian pula bisa dikatakan asabiyah. Ya. Taqlid asabiyah, ya, itu fanatik. Ya, terhadap ajaran nenek moyang. Dari sisi fanatik ini, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau keluar daripada ajaran nenek moyangnya karena khawatir apa? Kalau dia masuk Islam, itu dia beranggapan saya ini sudah mencela, merendahkan, menghina agama nenek moyang saya yang sudah dibangun ya ratusan tahun yang lalu. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa Abu Thalib juga salah satu tokoh yang disegani ya oleh ya musyrikin kota Mekah ketika itu, oleh penduduk kota Mekah. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga inilah yang membuat Abu Thalib berat untuk masuk ke dalam Islam. Alladzina kanu ala ibadati al-asnami. Ya. Yang mereka yaitu agama nenek moyang mereka, nenek moyangnya Abu Thalib yaitu yang mana mereka berada pada peribadahan kepada berhala-berhala. Fa akhadathu al-hamiyyatu al-jahiliyyatu ya fi imtina'ihi min ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka semangat jahiliyahlah yang membuat Abu Thalib itu enggan ya dari apa? Dari mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alla yajurra ala asyakhihi al-masabbata, agar ya Abu Thalib tidak menyeret celaan terhadap nenek moyangnya. Jadi masya Allah Abu Thalib ini betul-betul orang yang apa? Yang menjaga apa ya? Menjaga warisan leluhur. Nah, seperti itu. Mungkin kalau kita gambarkan pada kehidupan kita sekarang, banyak orang yang sebenarnya mengakui sunnah itu adalah ajaran sunnah itu ada yang benar, hak. Agama yang mudah, agama yang indah. Namun kenapa terkadang orang berat untuk mengamalkan sunnah? Karena apa? Gak enak sama orang tua saya. Gak enak sama masyarakat. Gak enak sama tetangga. Gak enak sama lingkungan. Ya. Barakallahu fikum. Ini pelajaran yang kita ambil dari Abu Thalib. Sehingga dengan rasa gak enak. Sehingga dia tidak ada usaha untuk keluar dari ketidakenaan itu. Rasa tidak enak itu terus menghantui dirinya. Sehingga apa? Abu Thalib dalam kondisi seperti ini, dia mengulur-ulur waktu, ya, terus merasa dalam perasaan yang seperti ini, hingga matinya pun dalam keadaan seperti ini. Maka ikhwan fiddin rahimah rahimahumullah, tatkala kita sudah mengetahui bahwasanya itu al-haq, segera bangkit untuk meraihnya, untuk diamalkan. Jangan tunda-tunda. Ya. Ingat, karena kematian itu tidak menunggu perasaan kita. Kematian itu tidak kenal kondisi, tidak kenal waktu. Jangan dikira mati itu ketika umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Artinya apa? Kematian itu datang ketika usia kita tua. Tidak. Faktanya mengatakan, kita lihat sendiri bahkan. Ya, ijma' seluruh manusia, baik muslimin maupun orang-orang kafirin. Yakin kematian itu datang, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Ya, tidak mengenal na'am usia dan segala macamnya, barakallahu fikum. Ya, terkadang anak baru lahir bisa Allah ambil meninggal dunia. Terkadang anak yang kita damba-dambakan prestasinya luar biasa sejak kecil sampai besar, pendidikannya tinggi, tatkala dia lulus ataupun tatkala sudah menyelesaikan pendidikannya yang paling tinggi, mau lulus nih, Allah cabut nyawanya. Ya, yang sudah dibangga-banggakan oleh orang tua. Ya, Allah wafatkan dia. Barakallahu fikum. Ya. Sering kita dapati, ya. Pernah juga kami mengalaminya, ya. Ayah datang ke wisuda anaknya. Ya. Ayahnya, orang tuanya yang datang ke wisuda anaknya. Jadi, wisuda itu kan disematkan, dipakein toga, ya. Kemudian apa ada prosesi itulah. Acara wisuda. Jadi yang dipakaikan toga itu ayahnya, bukan anaknya. Kenapa? Anaknya udah meninggal. Padahal anaknya dengan nilai cum laude, prestasinya luar biasa, sudah ditunggu perusahaan-perusahaan untuk memakai jasanya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ya. Yang jadi sarjana malah ayahnya. Dalam keadaan ayahnya tidak pernah sekolah. Akhirnya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Ya. Nah, inilah kematian. Sehingga ikhwan fiddin rahimah rahimahullah. Apabila hari ini kita sudah mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil, maka jangan berlama-lama berada di tengah-tengah kebatilan. Jangan lama-lama ya berada di hal-hal yang kita tahu ini kebatilan. Segera berusaha, berupaya agar terhindar dari kungkungan kebatilan tersebut. Agar terhindar dari perasaan-perasaan apa yang menyeret kita untuk terus duduk di atas kebatilan. Barakallahu fikum. Nah, ini pelajaran dari Abu Thalib. Maknanya sangat luas sekali. Disebabkan karena asabiyah. Ya, disebabkan pula karena apa? Semangat jahiliyah. Ini contoh-contoh semangat jahiliyah. Asabiyah, taklidul a'ma, fanatik. Ya, intinya. Ya, ini adalah semangat, apa cara-cara orang jahiliyah. Nah, ya, lihatlah suku Aus dan Khadraj. Suku Aus dan Khadraj. Ya, yang ada di Madinah. Mereka sudah berselisih sejak ratusan tahun. Ya, karena semangat jahiliyah, semangat dengan kelompoknya sendiri. Suku Aus tidak pernah mau minta maaf kepada Khadraj. Demikian pula sebaliknya. Suku Khadraj tidak pernah mau minta maaf kepada suku Aus. Sehingga ratusan tahun mereka terus dalam peperangan. Ya, selama ratusan tahun. Maka tatkala Islam datang, hanya Islam yang mampu menyatukan dua suku besar ini yang sudah bermusuhan selama ratusan tahun. Artinya apa? Ketika datangnya Islam, mereka tinggalkan ini, semangat-semangat jahiliyah ini. Ya. Sampai-sampai akhirnya mereka bisa berdamai, berpelukan, dan bersama-sama suku Aus dan Khadraj membantu berta'awun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju dalam beberapa medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 100 tahun mereka sudah bunuh mungkin suku Khadraj, ya anak istrinya atau anak istrinya, orang tuanya dibunuh sama suku Aus, nenek moyangnya sudah dibunuh sama suku Aus, demikian pula suku Aus, nenek moyang pernah dibunuh sama suku Khadraj, itu bisa redam disebabkan dana adanya Islam. Disebabkan karena meninggalkan semangat jahiliyah. Mereka tahu itu kebatilan, pembunuhan kebatilan, tapi karena semangat jahiliyah. Ya, misalnya contoh mitra suku Khadraj ini memang bersalah misalnya. Dia tahu dia berada dalam kesalahan, tapi karena yang mati ini atau yang melakukan ini adalah bagian daripada keluarganya, dia bela walaupun salah. Ya, ini semangat-semangat jahiliyah yang dilarang di dalam Islam. Nah, kemudian ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Tsumma lamma hadaratuhu al-wafat, ja'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abu Jahl wa 'indahu akharu min bani Makhzum. Ya, barakallahu fikum, ya. Kemudian tatkala kematian itu datang menjemput Abu Thalib, ini maksudnya di detik-detik menjelang kematian Abu Thalib, ya. Rasulullah SAW datang di sisi Abu Thalib. Kemudian pula ada juga di situ yaitu Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Amr bin Hisham, ya, bin Mughirah al-Makhzumi. Ya, Amr bin Hisham, ya, namanya Abu Jahal. Dulu dia dijuluki Abu Hakam, bapaknya yang bijaksana. Ya, tatkala peristiwa pembunuhan terhadap Sumayyah, ibunya Yasir, ya, dibunuh dengan pembunuhan yang sangat keji. Ya, kita tahu bersama bagaimana tong besi yang panas, ya mohon maaf, ditusuk, ya, dari apa? Dari kemaluan Sumayyah sampai tembus pada mulutnya. Maka sejak saat itulah Rasulullah SAW memberikan gelar kepada yang tadinya Abu Hakam itu ayahnya sosok yang bijaksana, dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Abu Jahal. Ya, bapaknya kebodohan, bapaknya kejahilan. Namanya Amr bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Nah, dan tidak hanya Abu Jahal yang ada di sisi Abu Thalib ketika itu, ada yang lainnya, ya, akharu, ya, min Bani Makhzumin. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwasanya teman yang mendampingi Abu Jahal ketika itu adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Dan alhamdulillah beliau masuk Islam, ya, tatkala Fathul Makkah, dan beliau wafat tatkala perang Taif, ya, Abdullah bin Abi Umayyah. Tapi Abu Jahal, ya, memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan dia menjadi, ya, pimpinan ra'sul musyrikin, pimpinannya musyrikin dalam memerangi, ya, menghancurkan, ya, dakwah tauhid was sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal lahu, maka Rasulullah SAW pun mengucapkan, ya, kepada Abu Talib, ya, mengucapkan suatu kalimat kepada Abu Talib, ya ammu, ya, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai paman, ya, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana sebuah kalimat ini saja apabila engkau ucapkan, ya, uhajju laka biha indallah, ya, maka aku yang akan berhujah nanti, ya, dengan kalimat yang engkau ucapkan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkanlah wahai paman. Ini Nabi sangat antusias ini. Karena apa? Karena ini orang yang dia cintai, dia sayangi. Rasul tahu siapa Abu Talib, sang pembela dirinya. Ya. Nah, sejak dia sejak kecil sampai dewasa, sampai berdakwah, Abu Talib tidak pernah gentar mundur satu langkah pun. Ya, menghindar daripada, ya, barakallahu fikum, untuk membela Rasulullah SAW. Tidak pernah. Selalu maju, bahkan maju dua langkah untuk menghadang musuh. Ya. Dalam membela, ya, Rasulullah SAW. Ingat, kita tidak bahasakan lagi dalam membela ponakannya. Tidak, karena, ya, Abu Talib bukan hanya semata-mata membela Rasulullah SAW karena keponakannya. Tidak. Tapi membela karena Muhammad dia yakini adalah sebagai utusan Allah. Ini harus diyakini oleh ahli sunnah. Ya. Naam. Ya. Jadi bukan semata-mata karena keponakannya. Ya, tapi karena Abu Talib yakin ini adalah utusan Allah. Keponaanku ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwani fillah rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam sangat bersemangat. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha, uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Yang dengan sebuah kalimat ini saja apabila engkau ucapkan, karena apa? Karena keyakinannya sudah ada, toh? Keyakinannya sudah ada. Imannya sudah ada sebenarnya, tapi belum direalisasikan dengan lisannya dan ucapannya. Ya, karena seorang yang kafir apabila hendak masuk Islam harus mengucap dua kalimat syahadat dulu. Harus mengucapkan syahadat dulu. Ya, barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan sebuah satu kalimat ini yang kau ucapkan, ya, aku yang akan bersaksi untukmu nanti dengan kalimat ini di hadapan Allah. Aku hujahmu nanti di hadapan Allah dengan kalimat ini. Aku yang akan meminta syafaat kepada Allah untuk dirimu, menyelamatkanmu dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini semangatnya Rasul, menggebu-gebu beliau. Ya, bukan biasa-biasa, bukan sekedar ditalkin. Ya am, qul la ilaha illallah. La ilaha, qul la ilaha illallah. Tidak, tapi dengan semangat yang menggebu-gebu. Jangan sampai Abu Talib menutup matanya dengan kekufuran. Ya. Nah, mungkin ikhwan fillah rahimahumullah, ya, kita tergambar, mungkin ada pengalaman daripada antum semua tatkala orang tua kita masih kafir. Nah, orang tua kita masih kafir, ya. Kita sudah berusaha tatkala ketika hidup mendakwahkannya, ya, kita mengenang bagaimana jasanya tatkala dia merawat kita, mendidik kita, ya, barakallahu fikum, membiayai kita, ya, menjadi pembela kita, ya. Kemudian tatkala kita dewasa, dia pun masih menjaga kita, masih membantu kita dari berbagai macam sisi, tapi beliau ini masih di atas kekufuran. Maka tentu kita sangat mencintai beliau dan ingin beliau masuk dalam Islam di detik-detik kematian beliau. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, dan tidak sedikit daripada ikhwah kita yang mengalami hal ini tatkala diingatkan peristiwa Abu Talib menangis, ikhwan. Menangis dia. Kenapa? Karena mengingat orang tuanya persis seperti Abu Talib. Kondisinya dalam keadaan orang tuanya tidak pernah mencegahnya untuk masuk dalam Islam. Tidak pernah menentang dirinya. Bahkan mendukungnya. Tapi tatkala kita berharap agar dia masuk Islam, dia masih berat untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ini momen-momen peristiwa yang bukan peristiwa yang biasa gitu. Ini peristiwa yang begitu, ya, na'am, mengharukan, menegangkan, dan bukan haru ya, lebih ke sedih, menyedihkan. Ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faqala lahu Abu Jahl wa man ma'ahu, dan demikian ketika Nabi alaihi salatu wasallam membisikkan ataupun mengatakan ini kepada Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Jahal juga tidak mau kalah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan atatruku dina Abdul Muthalib, kata beliau, kata Abu Jahal, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Ya, ini kan bahasa-bahasa apa, bahasa-bahasa untuk apa, untuk dibangkitkan lagi semangat jahiliyahnya. Ya, nah, ya, untuk dibangkitkan, dipacu lagi, diprovokatori lagi, ya, untuk Abu Thalib itu jangan sampai mengikuti apa yang dikatakan oleh Muhammad. Ya. Atatruku dina Abdul Muthalib, apakah engkau mau meninggalkan agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Ayahnya. Ya. Ayahnya, ayahnya Abu Thalib. Kakeknya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu. Jadi disematkan lagi ta'assub-ta'assub ataupun asabiyah-asabiyah ini, semangat-semangat jahiliyah ini. Fa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun ketika Abu Jahal mengucapkan ini, kemudian Rasulullah kembali lagi. Beliau mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya, hai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan semua kalimat ini saja aku akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila engkau mengucapkan satu kalimat ini saja. Ya, barakallahu fikum. Maka kemudian ikhwan fillah rahimahumullah kembali lagi fa'ada, kemudian kembali lagi dua orang tadi, ya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan atatruku dina Abdul Muthalib, apakah engkau mau meninggalkan, ya, dengan makna yang lain juga, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Ya, jadi terus ini Rasulullah SAW membisikkan, mengatakan Abu Jahal pun memotong lagi. Terus seperti ini. Sampai tiga kali. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Nah. Kemudian. Ya, akhirnya apa yang dipilih oleh Abu Thalib? Ya, barakallahu fikum. Thumma kana akhiru maqal. Kemudian. Akhir yang diucapkan oleh Abu Thalib. Adalah. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya. Dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib, agama ayahnya. Ya, nah. Wa mata ala dzalik, dan dia mati meninggal dunia dalam keadaan yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Ya. Apa penyebabnya ini? Tentunya kalau kita bicara takdir, jelas ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Semangat jahiliyah, asabiyah, dan terus diteror dengan perasaan-perasaan yang apa? Perasaan-perasaan hawa nafsu yang membisikkan apa? Engkau nanti akan mencela agama nenek moyangmu. Engkau nanti akan ini dan itu. Ya, sehingga dia terus berada di atas kebatilan. Tidak mau bergerak. Ya, nah. Ya, padahal dia pembela agama Rasul. Mungkin ikhwan fillah rahimahumullah. Ya. Kalau barakallahu fi ada sahabat, dibandingkan ataupun kalau dibandingkan perjuangan para sahabat yang lain dengan Abu Thalib, mungkin ya bisa disejajarkan dengan para sahabat 10 sahabat yang masuk surga, ya, Abu Thalib bahkan melebihi dari itu perjuangannya. Kenapa? Karena sejak kecil Abu Thalib apa, ya, mendidik, membimbing, menjaga Rasulullah. Mungkin kalau digabungkan level tingkatan perjuangannya, Abu Thalib orang di level nomor 1 perjuangannya dalam membela Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya beliau masuk Islam. Ya, barakallahu fikum. Namun apa? Ya, Allah berkehendak lain, dan inilah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini berarti apa? Allah memilih. Siapa yang Allah menghendaki dia dapat hidayah, itu pilihan Allah. Siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kesesatan, itu pilihan Allah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, tugas kita hanyalah berusaha untuk melakukan sebab-sebab agar nantinya Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita kita, ini perjuangan yang harus kita perjuangkan pada hari ini. Karena takdir, kita belum tahu keadaan kita nanti di surga atau di neraka. Ya, barakallahu fikum. Tapi tugas kita adalah menjalankan sebab-sebab agar terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, Nabi tidak menyerah. Ini membuktikan bahwasanya bagaimana persemangatan Nabi agar pamannya meninggal dalam keadaan kafir, tapi dia tidak menyerah. Dia ingin memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk ini. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ya. Aku pasti, aku benar-benar ya akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Ya. Setelah tidak mampu ya menyadarkan pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan upaya yang lainnya, yaitu apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya. Ini kan sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebuah kesedihan yang luar biasa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau terus berjuang bagaimana caranya pamannya ini menjadi ahli jannah. Ya. Bagaimana caranya agar beliau alaihi wasallam Allah pertemukan di dunia dengan penuh sukacita, dan bagaimana beliau alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala juga pertemukan dengan beliau di surga. Beliau sangat rindu dengan pamannya, beliau tidak mau terpisah dengan pamannya. Ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku benar-benar akan memintakan ampun untukmu, hai pamanku. Selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ikhwani fiddin rahimah rahimakumullah, Allah pun menurunkan wahyunya. Yang ini sebagai ujian juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anzalallahu taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ma kana lin-nabi walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikin. Walau kanu ulil qurba. Walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampun dan memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin. Walaupun mereka ini orang-orang musyrikin ini ulil qurba, kerabat dekat mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka mana itu al-haq, mana itu kebatilan, tapi mereka tidak mau untuk berjalan di atas al-haq, tapi tetap tinggal di atas kebatilan. Annahum ashabul jahim, sesungguhnya mereka adalah penghuni al-jahim, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah ayat 113. Ini sebelum ayat ini turun, Rasulullah sangat bersemangat memohon ampun kepada pamannya, ya, barakallahu fikum, yang sudah dianggap sebagai ayahnya, ya, yang dia saksikan pembelaannya terhadap dirinya, dan tidak hanya terhadap dirinya, bahkan terhadap muslimin, terhadap orang-orang yang lemah yang masuk dalam Islam. Abu Talib orang yang terdepan dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Talib akan berada di jannatul na'im, di syurgatul firdaus, bersama Rasul dan para sahabat yang lainnya, dan bertetangga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal yang lain. Ini juga sebagai ujian bagi Rasulullah SAW, ujian yang paling berat, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun, ya, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Karena barakallahu fikum, setelah ditinggal oleh Abu Talib, tidak lama Rasulullah SAW juga ditinggal oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang beliau pun juga salah seorang pembela Rasulullah SAW. Orang yang pertama meyakini sang suami sebagai seorang rasul, seorang nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa anzala fi Abi Talib, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan ayatnya tentang Abu Talib. Di surat Al-Qasas ayat ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, tidak dapat memberi hidayah terhadap orang, ya, yang engkau cintai. Yes. Nah, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang layak mendapatkan hidayah. Maka ikhwan fi din rahimah rahimakumullah, inilah, ya, sepenggal, ini masih dalam kisah, ya, sepenggal kisah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya faedah demi faedah yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi seperti itulah kisah singkat, ya, dari kisah Abu Talib yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pelajaran dalam permasalahan tauhid dalam Sittatul Mawadi' minas Sirah, yaitu Abu Talib, seberapapun perjuangan yang sudah dia lakukan, kesakitan, kepayahan, kesusahan, ketersiksaan dia, ya, bersama kaum muslimin, tapi dalam keadaan matinya dalam keadaan kufur, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur baginya, ya, uzur memindahkannya, memaafkannya, memasukkannya ke dalam jannah, tidak. Karena di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang menyekutukannya akan tetap berada di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena neraka itu dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar kita, nah, bukan termasuk orang-orang yang ditempatkan di tempat tersebut, di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadu billah. Dan semoga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang diberikan hidayah dan diberikan jalan menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup, ya, ya, apalagi yang masih hidup, mungkin dalam, masih dalam keadaan di atas kebid'ahan ataupun di atas kekufuran, maka kita doakan mereka agar mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mati di atas hidayah, ya, bersama kita. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita di atas hidayah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila memang orang tua kita ya mati masih di atas Islam, maka kita memohon ampun kepada beliau ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, karena beliau yang ada di alam barzakh itu sedang menanti doa-doa anaknya yang saleh. Orang-orang tua kita di dalam alam barzakh sedang menanti doa anak-anaknya yang saleh agar azab yang mereka terima itu berhenti. Tatkala kita berdoa di waktu subuh, Allah akan maafkan dia sampai waktu zuhur. Tatkala di waktu zuhur kita memohon ampun, Allah akan tunda siksa itu sampai waktu asar. Dan tatkala kita memohon berdoa meminta di waktu asar, Allah akan tunda adab terhadap orang tua kita sampai waktu maghrib. Demikian pula ketika kita berdoa di waktu maghrib, Allah akan tunda siksa terhadap orang tua kita sampai waktu isya. Demikian pula tatkala waktu isya kita berdoa kepada Allah, apalagi kita bangun di sepertiga malam terakhir meminta kepada Allah. Bisa jadi apabila setiap hari kita melakukan ini, seharian penuh artinya apa? Orang tua kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-'afu minkum 'ala al-italah. Wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.